Pemirsa Al-Baja TV dan juga sahabat radioku dimanapun Anda berada, masih dipancarkan dari Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Baja Sendang Sumber, dan Anda masih bersama kami dalam acara rutin kita belajar bareng bersama Buya dan Umi. Dan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah tentang bagaimana orang tua di dalam mengontrol emosi yang sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh kekasih kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tadi Buya sudah memberikan banyak penjelasan, dan juga pada saat ini Bu akan melanjutkan penjelasannya kembali tentang bagaimana tahapan-tahapan yang harus dilihat oleh orang tua, dilihat dari faktor usia anak, tahapan-tahapan emosinya itu seperti apa, artinya bagaimana orang tua itu mengontrol emosi sesuai dengan usia anak. Dan tadi Bu sudah memberikan penjelasan untuk usia kanak-kanak, amarah yang hendaknya diberikan kepada anak itu dibarengi dengan sentuhan kasih sayang. Baik, kita akan berikan kesempatan kepada Bu kembali untuk kembali melanjutkan penjelasannya tentang masalah kontrol emosi tadi. Baik Bu, dipersilakan Bu. Baik, itu pun juga urusan anak-anak tadi dengan sentuhan kasih sayang. Itu juga kadang ada berbeda-beda. Ada modelnya anak-anak ya. Model anak itu yang bekal, cukup dibicara sedikit saja sudah nangis kan gitu. Maka kalau seperti itu, kita harus paham. Di saat marah itu jangan dulukan marah. Mungkin dulu dipeluk, dia sudah paham kan, kenapa kok saya dipeluk ini. Ini kan gitu, saya di ini. Jadi jangan sampai marah dulu keburu nangis, dia tidak bisa dengar itu nanti. Jadi ada takut terusnya. Dia ada sebagian anak, jadi begitu. Kalau gitu sudah nangis. Ya kan. Baik, kemudian kita lihat nih sisi anak saja sudah lihat, tapi wajib ada sentuhan itu, ada di balik, termasuk mungkin di antaranya adalah setelah kita tegur kita beri hadiah atau apa. Ya. Sebenarnya saya sayang tadi ya. Tadi maaf, kalau perlu mengatakan maaf. Abah marah karena Abah sayang pada kamu. Ya. Sekarang ayo tak belikan hadiah karena Buya berharap kamu berhenti dari itu semuanya. Jadi tetap ada dirasakan oleh anak secara langsung, bahasanya itu adalah nilai kebaikan. Baik, kemudian kalau sudah anak sudah mulai berpikir, mulai menjelang akil baligh atau tamyiz dan sebagainya, tidak cukup seperti itu, akan tapi harus tambah namanya wawasan. Karena dia harus diajak mulai berdiskusi tentang kenapa kok tidak boleh itu. Dia biasanya sudah mulai protes, kenapa? Gitu loh. Kalau dia kita sekedar kita beri marah saja, kita tegur, tapi alasannya belum kita berikan, maka ada sesuatu yang mengganjal di hatinya, sehingga dia mungkin patuh di depan kita. Tapi jadi difahamkan misalnya, kamu harus pakai baju, baju ini nggak boleh pakai baju, nggak boleh. Itu dia nggak benar. Sayang, cantik, soleha, diajarkan pendidikan Nabi, wanita soleha, gini-gini ya. Nah, kamu tadi pikir nggak benar sayang, itu nggak boleh ya. Jadi diberi wawasan. Apapun yang dilakukan anak kita sebagai kesalahan, maka tidak cukup kita menegur. Kalau anak kecil tadi kan cukup kita tegur karena diberi wawasan belum paham. Paling wawasannya hanya sepintas saja. Tapi kalau sudah nalarnya sudah berjalan, mulai berpikir, kita beri wawasan bahwasanya itu tidak boleh. Maka di saat memberi wawasan itu pun kadang belum dengan marah. Biarpun memberi wawasan itu sendiri adalah marah. Itu tidak boleh saya. Itu macam, sayang, wanita solehah begini, atau anak yang pintar begini, begini, begini, begini. Oh, coba kamu ngelakuin apa tadi? Kira-kira baik atau tidak? Itu sudah marah loh ya. Ukuran anak yang belum pernah melakukan salah, teguran itu. Dan bentuk amarah kita yang kita terjemahkan dalam bentuk teguran. Baru kalau ternyata di pertama kok masih mengulang lagi, sayang, ayo, apa kata Abah kemarin, ayo. Kalau sampai berkali-kali mungkin harus duduknya. Abah sudah ngomong pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ayo. Sekarang mohon maaf, Abah harus hukum kamu, ya. Kalau mungkin ada setan yang nempel pada kamu ini, harus Buya usir, Abah usir ya. Mungkin dengan bahasa. Sehingga ada tingkatan-tingkatan. Biarpun ada seorang anak yang Masya Allah ya. Tapi tetap kalaupun kita menemukan anak yang ini, harus kita kembali. Mungkin cara awal kita, kita salah mengembalikannya pun tidak spontan. Dia bukan seperti volume yang harus kita ini. Tapi terkadang Bu ya, ada kadang dengan tarbiyah yang sama, tapi kadang hasil berbeda kepada anak Bu ya. Itu apa penyebabnya Bu ya? Memang bisa saja watak seperti itu ya. Tiba-tiba dibuat oleh Allah seperti itu. Akan tapi pasti ada kesinambungan. Bisa jadi itu adalah kata pengaruh. Misalnya tarbiyah yang sama. Anak pertama saya didik seperti itu. Anak kedua saya didik seperti itu. Anak ketiga didik seperti itu, ya kan? Kita menganggap sama. Akan tapi pandangan dia tidak loh ya. Mungkin anak pertama langsung ngomong, "Iya, sudah punya adik, dia ke adik saya saja." Mungkin ini ada kecemburuan yang tanpa dirasa oleh orang tua, kan gitu ya. Jadi kelihatannya kita memberikan sama, tapi sebetulnya di saat kita beralih kan paling tidak ada yang merasa sudah dibagi, Umi. Kan ada anak adik kakak cemburu sama adiknya kan? Ada. Dan makanya di situ kita harus cermat, jangan sampai di saat kita memberikan sesuatu kepada adiknya, ya, yeah. biarpun sebelumnya saya akan berikan kepada adiknya pendidikan seperti sama yang diberikan kakak, tapi beda loh ya kasusnya. Dulu belum ada yang lainnya loh ya. Iya, yeah, ya, belum ada orang lain, belum hanya anak pertama saja. Sekarang ada anak yang kedua. Bisa saja dia membandingkan loh ya. Yeah. Dulu kalau saya dibeginikan, kenapa kalau saya tidak? Kan gitu ya. Nah, kan? Padahal pendidikannya sama. Jadi memang harus ini langsung kita ada bahasa kita itu peka terhadap perkembangan anak itu sendiri. Yeah. Anak berbeda. Kalau berbeda ya sudah, perbedaannya harus kita pahami. Anak ini agak beda loh ya, sensitif dia dan mudah marah. Ya namanya ada sebagian orang yang diciptakan lalu seperti itu. Ada orang kena sari ul ghadab mudah marah. Ada orang yang tidak pernah marah. Ada. Lalu dengan apa yang menjelaskan kullu mauludin yuladu alal fitrah, artinya dalam keadaan fitrah itu adalah bersih dari dosa. Bersih dari dosa. Tapi kalau masalah karakter itu lain. Karakter ya, ada orang yang sifatnya anak yang kadang sensitif, ada yang begini. Itu memang tingkat kepekaan dan juga tidak mungkin itu juga terpengaruh dengan lingkungannya. Misalnya orang tua dulu misalnya masih dalam keadaan susah, ya kan? Ini mempengaruhi jiwa seorang anak menjadi lebih lembut. Di saat anaknya sudah banyak senang, akhirnya anak mentang-mentang. Ada ini macam-macam. Intinya adalah bagaimana di saat kita melihat kesalahan anak itu langsung kita renungi. Jadi kalau kita ingin marah, harus kita itu pakai pikir dulu. Bahkan marah termasuk di antaranya kalau sudah anak sudah bertutup nalar sudah bisa berpikir. Kadang marah pun harus kita ngambil tempat yang tepat. Iya. Mungkin dipanggil ke kamar. Khusus kita punya kamar. Sehingga mungkin semua anak sudah tahu kalau lagi dipanggil kamar pasti lagi di. Itu ada teguran. Padahal di kamar cuma dibilang kamu kemarin kemana sayang? Hah? Ya, kemana? Yuk, jangan diulang lagi ya. Ini sudah di luar sudah ngomong. Ngapain kamu? Diapain sama Umi? Ya kan? Iya. Nah, gitu. Jadi ada cara. Dan dibuat cara itu adalah lain daripada yang lain. Mungkin kita harus naik ke atas yuk, atau ke belakang, atau ke ini. Jadi membuat berbeda ini bagi seorang anak ada pengaruh, ada wibawa. Disugesti lah bahasa kita. Jadi pengaruhi anak itu bahasanya ini akan berbicara sesuatu yang sangat penting. Jangan di lagi berdiri, lagi naik motor, lagi ini lagi marah. Nah, ini adalah orang yang nggak ngerti manajemen marah itu. Baik. Terus kalau di saat sudah anak usia dewasa seperti apa? Nah, usia dewasa ini harus faktor sama juga kurang lebihnya. Hanya mungkin yang harus kita pikirkan lebih banyak karena dia mulai ada kecenderungan dengan orang lain. Kemudian apalagi usia 12 ke atas. Adalah usia yang sangat sensitif ya. Kemudian rasa kritis itu belum ada. Yang ada hanya kagum dengan apa yang dilihat kiri kanannya sebagai yang bagus, menarik. Sehingga usia itu cenderung ikut-ikutan. Dan ini sangat sekali membantu kesalahan. Kalau dia bergaul dengan yang salah. Di sini harus kita pahami. Makanya kita itu kalau pengen agar kerbau kita kalau kita menyerdo tidak cukup kerbau itu kita ikat. Kalau bisa juga dikasih pagar agar yang di luar tidak membawa keluar. Jadi diikat itu biar tidak diambil orang ya barangkali. Nah, kita kunci. Tapi kalau bisa di luar juga ada pagernya. Lah anak-anak kita pun demikian. Dia bisa mendengar. Apalagi sekarang zamannya zaman teknologi dan sebagainya ini. Ini sangat sekali kesalahan yang dilakukan anak itu bisa bermacam-macam. Lah emosi kita gimana yuk di depan ini? Harus. Jadi yang langsung serta-merta langsung marah. Sebab dong yang belikan dia rusak kan akal gara-gara HP. Yang belikan HP siapa? Ente sebagai orang tua. Kan begitu. Kita harus paham di sini. Jadi kalau sudah anak usia dewasa, maka lihat dia sudah mulai tadi ya kita kata ada kecenderungan lawan jenis dan sebagainya. Kemudian juga sudah mulai banyak berubah cara berpikirnya. Nah, dan itu sebetulnya itu memang masa yang tadi katakan sensitif, kritis belum ada. Sehingga anak usia itu biasanya apa? Ikut-ikutan. Sehingga kesalahan anak pun jangan murni kita nisbatkan kepada anak lalu kita hukum habis-habisan dia. Maka namanya usia sensitif dia yang mudah terpengaruh dengan yang ada di kiri kanannya. Yang kita cermati mungkin, sayang, kamu itu anak baik. Umi yakin itu bukan dari dirimu. Mungkin kamu hanya ikut-ikutan saja kan, itu tidak baik. Jadi jangan langsung dinisbatkan kesalahan ke dia. Supaya dia tidak merasa down, habislah dia. Tapi biar paham bahasanya ada di kiri kanannya. Kamu punya tontonan yang tidak baik mungkin sayang ya. Jadi anak tuh berpikir sekaligus apa? Dia tidak terpuruk dengan kesalahan yang dilakukan. Sehingga dia masih merasa besar hati bahwasanya iya, aku salah bukan dari diri saya, akan tapi saya terpengaruh. Lah sebabnya memang dari itu. Dari terpengaruh ini sehingga dia waspada. Kalau hanya kita marah begini. Kemudian juga Setelah itu, anak sudah dewasa, sudah boleh berpikir tentang kawan, sahabat, dan sebagainya. Na'udzubillah, sekarang di zamannya sudah ngecinta, pacaran, na'udzubillah. Ya. Maka di saat kita marah dengan seorang anak, harus kita pastikan di saat marah, anak tetap menjadikan kita adalah sahabat dekatnya. Bukan malah lari dari kita. Kalau Anda marah dengan anak, lalu anak takut dengan Anda, pasti Anda gagal dalam marah. Nah ini, harus Anda bisa menjamin bahwasanya di saat Anda marah, anak tidak merasa pingin jauh. Ya kan? Makanya ini kan perlu manajemen dalam mengekspresikan emosi kita, amarah kita. Ya, melahirkan amarah kita dalam bentuk perilaku teguran itu penting. Nah baik, ini... Ya. Baik, ya, subhanallah. Jadi memang harus benar-benar dipikirkan dengan matang, ya. Jadi tidak hanya sekedar mengeluarkan emosi, tapi juga harus di-manage dengan syariat dan juga dengan akal yang sangat benar-benar harus hati-hati. Baik, Bu, ya. Tadi mungkin ada beberapa kasus terkadang yang menjadi permasalahan jika antara suami dan istri itu berbeda di dalam masalah mengontrol emosi, Bu, ya. Ada kadang salah satu yang emosinya tinggi sehingga terkadang salah satunya berpikir jika suami mungkin bapaknya sudah suami emosi, maka yang ini harus sabar terus. Sehingga kadang ada kepincangan di dalam keluarga. Untuk jika seorang istri misalnya, Bu, ya, mengalami menemukan suami yang punya karakter emosi. Nah, ini sering kita mendengar aduan dari beberapa teman yang kadang mereka mengatakan sehingga saya itu sudah enggak bisa marah dengan anak karena sudah kasihan. Anak itu sudah sering dapat marah dari ayahnya. Nah, itu apakah bagaimana itu, Bu, ya, untuk mengatasinya supaya nanti tidak sampai merusak kepada anak? Dan cara itu sudah otomatis akan merusak kejiwaan seorang anak. Pasti, Bu, ya. Jika ada tidak ke makanya bab lain, ya, kita pernah bahas orang tua harus kompak. Kompak, Bu, ya. Di dalam marah pun kompak. Ya, jadi ya, begini, kalau Anda sebagai seorang ibu, wahai para pemirsa pendengar, melihat suami marah, mungkin cara marahnya salah. Anda jangan membela anak lo, ya. Anak kan gede kepalanya nanti, tambah sombong. Kalau memang suami cara marahnya salah, ya kan? Ya. Anda cukup berbisik kepada anak, sayang, dengar abahmu, ya. Tapi di sisi lain Anda masuk ke kamar dengan sang suami untuk mendiskusi, abah jangan gitu cara marah. Ya. Begitu sebaliknya. Ini biasanya salah. Memang kadang-kadang seorang bapak menemukan seorang suami menemukan istrinya marah kepada anaknya. Karena kasihan sama anaknya. Sudah, memang ibumu dari dulu juga gitu. Sebelum nikah dengan abah pun juga suka marah-marah. Lah ini kan meracuni sang anak. Nah, lebih hebat lagi sebetulnya. Apa yang akan Anda ungkapkan dari amarah di dalam diri Anda? Maka itu diketahui oleh pasangan Anda. Coba, kalau tiba-tiba ada seorang bapak memukul anaknya, istri yang gak tahu sebab-musababnya tentu kaget. Ngapain dipukul, kan begitu? Iya, ya, kan? Ada rasa tidak atau marah, ya, apa? Iya. Jadi, Pak, ini penting sekali. Jadi, kalau mau marah kepada anak, kumpul. Mi, saya menemukan anak kita begini loh, ya. Oh iya, siapa yang marah? Umi atau saya? Abah aja deh. Yang bisa ngomong gini, baik. Duduk dimarahi. Umi gak usah. Umi hanya senyum. Ya. Dengar, ya. Malah dibumbui yang manis. Karena abah sayang dengan kamu, coba. Terus dibumbui begini, tapi tidak ikut ngantemi. Sisi lain lembut, tapi mengukuhkan dengar, ya kan? Baik, tapi kompak dulu ini, sih. Ini jika bisa terjadi, jika mungkin terjadi komunikasi antara suami istri. Nah, harus, memang, harus terjadi, ibarat. Nah, makanya membangun dari sini, harus terjadi. Ya. Nah, artinya jika dalam kasus-kasus yang sekarang sudah terjadi, Bu, ya, misalnya dalam suatu rumah tangga memang tidak ada komunikasi antara suami dengan istri gitu, Bu, ya. Sekarang di saat menemukan suami itu hanya bisa marah-marah saja. Sekarang mereka dengar ini, ya, harus belajar dong. Iya, iya. Dan ini untuk kita menyelesaikan jika kasusnya ternyata harus diajari untuk suami tidak bisa dibimbing atau tidak bisa diajari. Maka itu, harus mau suami harus mau dulu. Ya, kita kalimatnya kita bicara. Mungkin Anda ada seperti yang diceritakan Umi tadi. Ya, mungkin ada seorang suami yang dikit-dikit marah nggak ingin. Ya. Sekarang ayo bangun marah Anda karena anak Anda adalah termahal bagi Anda. Apakah Anda ingin rawat dengan cara yang salah? Ya, ya. Bunga bonsai itu saja salah potong aja Anda bingung kok. Ya. Itu yang urusan bunga. Bagaimana dengan anak? Apakah Anda harus berbenah? Mungkin ada seorang istri yang emosinya tinggi dan sebagainya kepada anak. Sekarang berbenah. Harus. Jadi biasakan memanage emosi Anda kepada anak, sehingga anak itu bisa tumbuh dengan besar hatinya, bukan dikucilkan, bukan direndahkan, akan tapi selalu dipacu di saat melakukan kesalahan, dicambuk untuk maju. Baik, Akan tapi jika ada seperti yang dilakukan oleh seorang diceritakan Umi tadi, apa yang harus saya lakukan sebagai seorang suami yang punya istri kerjaannya emosi pol-polan kepada sang anak atau sebaliknya? Ya. Kalau marah nawur dan sebagainya. Baik. Sisi lain tetap kita mengukuhkan bahasanya, menerjemahkan kepada anak, memahamkan kepada anak, sayang, dipukul abah sakit ya. Umi juga tidak senang kalau kamu dipukul. Cuman Umi tahu bahwasanya abah itu sangat sayang kepadamu. Bahkan mungkin kita harus berbohong. Setiap cerita tentang kamu, abah itu selalu bicara tentang membesar, bangga dengan kamu dan sebagainya. Mungkin karena abah terlalu bangga sehingga mukulnya terlalu keras. Bukan langsung bilang, memang bapakmu gitu. Oh, itu yang salah berat adalah jika kita membela anak lalu menjelekkan pasangan kita. Iya, memang kita dihibur anak kita, biar seperti itu kasusnya. Kalau marah malah dipukul dan sebagainya, ya mungkin kita menolong anak kita. Jangan abah, anak. Abahmu. Tetap dikatakan kalau abah itu sayang. Sayang itu semuanya. Ya. Makanya nak, jangan nakal ya. Kalau kamu dipukul, kamu sakit, saya juga sakit. Cuman bapakmu benar, nak. Tetap dikukuhkan kebenaran itu. Tapi kenapa benar mukul-mukul? Loh, karena kamu berlebihan, sayang. Tapi ini sisi lain mengimbangi. Ya. Jadi seorang anak tidak terpuruk. Iya, Bu. Baik, ya. Gitu. Baik, Bu. Subhanallah. Baik, terima kasih Bu atas penjelasannya. Dan kepada sahabat semuanya, ya sudah tadi Bu ya menjelaskan sudah banyak hal kepada kita semua. Kami ulang kembali, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa bergabung di via SMS kami di 081321461079 atau Anda bisa bergabung melalui via telepon kami di 0231830829 atau Anda bisa bergabung di Facebook Bu Yaya di www.facebook.com/buyaya.albaja. Baik, jangan beranjak kemana-mana karena kami akan kembali setelah yang berikut ini. Masih bersama kami Bu Yaya dan juga Umi Fairuz Aramini dan Anda dalam acara rutin kita belajar bareng bersama Bu Yaya dan Umi. Dan tema kita kali ini adalah bagaimana orang tua di dalam mengontrol emosi agar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Buya sudah memberikan banyak arahan kepada kita semua dari apa yang sudah Buya sampaikan sebelum ini, dan juga artinya itu adalah suatu ilmu yang harus benar-benar dipahami oleh orang tua sehingga tidak salah di dalam melampiaskan emosinya. Baik Buya, selanjutnya kita akan buka, sudah ada sahabat dan yang bergabung bersama kita di sini Buya, sudah memberikan pertanyaan. Kita akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk. Ini ada pertanyaan dari sahabat Diah dari Jepara Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, saya mau bertanya, saya punya tetangga saya itu punya anak perempuan. Dia anaknya pendiam, dia dari lulus SMP pengen banget masuk pondok, tapi ayahnya melarang dengan alasan dia aja jarang sholat. Ya gimana mau masuk pondok gitu ya. Sampai akhirnya dia pun masuk SMK. Di sekolah pun dia sering nangis Bu ya, karena dia gak mau masuk sekolah umum. Sampai akhirnya tuh dia menjadi orang gak karuan. Orang tuanya selalu mendesak untuk sekolah tinggi. Akhirnya dia hingga pergaulannya gak jelas dan hamil di luar nikah. Itu gimana Bu ya, apakah saya ikut berdosa? Dan yang bikin parah lagi, orang tuanya menikahkan anak tersebut dengan secara siri dengan orang yang menghamilinya, sehingga baru berapa minggu sudah ditinggal Bu ya oleh suaminya. Baik, seperti apa Bu ya? Baik, Anda belajar dari kejadian saja terlebih dahulu ya, baik. Bahwasanya jadi orang tua tidak seperti itu. Dia orang tua yang salah sampai terjadi bencana untuk sang anak, na'udzubillah, melakukan berzinaan. Sudah begitu solusinya pun salah. Itulah anak yang sudah jatuh tertimpa tangga. Jadi pelajaran bagi kita, jangan menjadi orang tua semacam itu. Kalau memang dia tidak sholat, mondok, mungkin malah sholat dengan mondoknya. Karena dia tidak, sebenarnya dia anak baik, bakat baik. Itu orang tua pertama kali masuk neraka sebelum sang anak. Na'udzubillah. Itu orang tua yang akan masuk neraka terlebih dahulu sebelum sang anak. Maka Anda harus belajar agar tidak menjadi orang tua seperti itu. Bagaimana seorang anak pengen baik, tatanya malah dijawab, kamu aja gini gak sholat, apalagi. Mestinya justru itu dipacu untuk sholat. Ternyata orang tua menginginkan ke dunia, harus sekolah tinggi-tinggi dan sebagainya. Apa yang terjadi? Kehinaan. Kemudian sudah itu nikahkan dengan, mestinya laki-laki menzinai tidak perlu dinikahkan dengan anaknya. Karena apa? Laki-laki itu gak benar, gak baik. Nah, kemudian harus ditutup itu aib, tidak boleh ada yang tahu. Banyak hal. Jadi urusan perzinaan ini kerjaan berat ya. Ulama harus ikut campur dalam menyelesaikannya. Pertama dan utama adalah menutup aib tersebut agar tidak ada yang tahu. Termasuk anaknya pun tidak tahu kalau ibunya pernah berzina kok. Tetangga nggak boleh tahu dan seterusnya. Dibesarkan hatinya, ditolong, diselamatkan dan sebagainya. Tapi lebih penting ya Buya mencermati, orang tua tidak boleh seperti itu. Jadi dosa sang anak itu orang tua dulu yang menjadi sebab. Dan orang tua di neraka terlebih dahulu. Maka wahai para orang tua, perhatikan anak kita. Tuahkan untuk curahkan kasih sayang yang benar. Bukan sayang yang salah.